Dan demikianlah, walaupun Al-Quran merupakan surat-surat, ayat-ayat, huruf-huruf, dan kata-kata, namun itu kalamullah, kalamnya zat yang maha sempurna, yang tidak satupun orang yang menyamai kesempurnaannya dengan Allah SWT, maka tak seorang pun yang bisa menandingi untuk berbicara seperti berbicaranya Allah SWT. Maka berbawakan firman Allah surat Al-Isra ayat 88, qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira law kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakan, jika seluruh manusia dan jin bersatu padu untuk membuat yang seperti Al-Qur'an, untuk menyusun kalimat, surat, huruf-huruf yang seperti Al-Quran tersebut, maka mereka tidak akan mungkin mampu menyusunnya yang seperti Al-Quran, walaupun sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya saling membantu. Nah, demikianlah, karena Al-Quran kalamullah, kalamnya zat yang maha sempurna. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran kalamullah adalah surat At-Taubah ayat 6, wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma kalamullah. Jika salah seorang dari orang-orang musyrik meminta perlindungan kepada, maka lindungilah dia sehingga dia mendengar kalamullah. Hatta yasma kalamullah, kalam Allah yang dimaksudkan dalam surat At-Taubah ini, seluruh kaum muslimin sepakat bahwa yang dimaksudkanlah Al-Quran. Hatta yasma kalamullah, itu mendengar kalamullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabatnya. Yaitu Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah atau dibacakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta yasma kalamullah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, di antaranya firman Allah surat As-Su'ara ayat 193 sampai 195. Nazzala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Membawa turun Al-Quran Ruhul Amin Jibril alaihissalam kepada hatimu agar kamu menjadi orang yang memberi peringatan, diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu munazzalun dan bilisanin arabiyyin mubin. Dalil bahwasanya Al-Quran merupakan mukjizat, sebagaimana ayat yang dibawakan oleh mu'alif atau penulis Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimullah al-Isra 88. Jadi Al-Quran betul-betul membuat Arab yang ketika itu adalah orang yang paling fasih bahasanya. Jadi kita tahu bahasa Arab adalah bahasa yang paling bagus. Dan masyarakat musyrikin Quraisy ketika itu, mereka adalah ahli fusaha, ahli fasaha, orang yang paling fasih bahasanya. Dalam keadaan secara modal mereka yang paling top dalam bahasa, keahlian bahasa. Kemudian secara tekad itu ingin sekali menandingi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena permusuhannya tentunya, kalau mampu menandingi Muhammad dalam penyampaian Al-Quran, menyusun yang seperti Al-Quran, maka akan gugur keistimewaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, dengan modal dasar yang sangat kuat dan tekad yang sangat tinggi, tetap mereka tidak punya kemampuan. Maka tidak ada jalan lain bagi mereka semestinya kecuali beriman. Fa in kuntum fi raibi mimma nazzala 'ala 'abdina fa'tu bi suratin fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Satu surat saja dan seluruh panggillah penolong-penolong kamu dengan syarat selain Allah. Karena itu kalamullah. Seluruh penolong kamu panggil selain Allah untuk membuat seperti Al-Qur'an satu surat saja. Enggak usah banyak. Yang terpendek surat apa? Al-Kausar atau Al-Fil? Atau Al-Asr? Satu surat saja, 3 ayat. Enggak usah banyak-banyak. Maksimal mereka bisa Al-Fil, wa ma atraka mal fil lau kurtumul tawil. Apa makna itu semuanya? Memang dari sisi sajaknya sama, tapi dari sisi maknanya dan kandungan pengaruhnya, taksirnya ada. Semua orang tahu gajah, apa itu gajah, binatang yang berlalai panjang. Apa maknanya? Cuma 3 ayat saja, enggak usah banyak-banyak. Dengan apa? Kandungan sastra yang sama seperti Al-Quran dan kandungan taksir, pengaruh, makna yang balik seperti apa yang ada dalam Al-Quran. Dan ini tantangan ini belum dicabut. Jadi kalau mau coba-coba, boleh silakan. Belum dicabut oleh Allah. Kalau memang terbukti bisa, silakan katakan Al-Quran bukan dari Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya, kalau kemudian kita berdakwah kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, kita gunakan ayat ini pun tidak apa-apa. Daripada sulit-sulit menggunakan akal, repot. Sudah, saya punya satu ayat dalam Al-Quran, begini bunyinya, tolong penuhi tantangan ini. Kalau kamu tidak bisa memenuhi tantangan ini, maka konsekuensinya kamu harus beriman. Saya tunggu, berapa lama kamu butuh. Jadi kan semestinya kan demikian. Ini ada tantangan. Kalau kamu merasa ini bukan dari kalam Allah, firman Allah, tolong tunaikan, penuhi tantangan ini. Konsekuensinya tapi, kalau kamu tidak bisa memenuhi tantangan ini, maka beriman kepada seluruhnya. Karena itu dari sisi Allah. Semua terhadap beritanya, terhadap hukumnya, kamu harus tunduk. Karena itu dari Tuhanmu. Kalau kamu tidak beriman dari Tuhanmu, ya silakan penuhi dulu tantangan ini. Baru kamu bisa melanjutkan ketidakimanannya. Namun kalau kemudian ternyata kamu tidak mampu dan tidak akan pernah mampu, sebagai manusia dikatakan sendiri oleh Allah, maka ya beriman, takutlah kepada api neraka. Yaitu dengan cara beriman kepada Al-Quran dan mengamalkannya. Kemudian ada pun dalil bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Firman Allah surat Al-A'raf ayat 5. Ala laul khalq wal amr. Ketahuilah hanya milik Allah penciptaan dan perintah. Dari mana dalilnya kalau Al-Qur'an bukan makhluk, butuh bantuan ayat yang lainnya. Jadi kita menggunakan 2 ayat. Satu ayat ini ala laul khalq wal amr. Jadi di sini yang dari Allah Ta'ala itu ada makhluk dan ada perintah. Menunjukkan perintah itu bukan makhluk. Allah di sini membuat beda. Ketahuilah hanya milik Allah makhluk dan perintah. Al-khalq wal amr. Berarti perintah ini bukan makhluk. Sudah? Sekarang kita cari Al-Qur'an itu dia bagian dari al-khalq atau bagian dari al Amr. Dalam ayat Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh, yang dimaksudkan ruh dalam ayat Al-Qur'an, min amrina, yang Al-Qur'an itu dari perintah kami, bukan min khalqina. Itu dalil syar'i. Adapun dalil akli, ya karena Al-Quran itu kalamullah dan kalam merupakan sifatnya. Dan sifat Allah bukanlah makhluk. Karena dia kalamullah, kalamullah itu kalam sifat. Dan sifat bukanlah makhluk. Dalil bahwasannya Al-Quran itu dari Allah bermula sudah disampaikan oleh mu'alif, tangzilum min hakimin hamid. Min hakimin hamid, min di situ menunjukkan ibtida, asal usulnya. Dalam Fusilat 42. Dan dalil bahwasannya dia akan kembali kepada Allah Ta'ala dalam artian akan terangkat kembali kepada pemilik kalam tersebut, itu dalam hadis riwayat Ibnu Majah sesuai dengan syarat Muslim, bahwasanya di akhir zaman Al-Quran itu akan terangkat dari dada dan dari mushaf itu di malam hari. Jadi pagi-pagi manusia bangun didapati hafalan Al-Qur'annya hilang dan lembaran-lembaran kertas dan semua yang tertulis apa saja, kayu, semuanya yang ada di dalamnya tertulis Al-Qur'an itu hilang semua. Karena Allah mengangkatnya di malam hari. Wal yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah. Sungguh dan sungguh Allah akan memperjalankan atau berarti mengambil di malam hari kitab Allah azza wa jalla pada suatu malam, maka tidak tersisa satu ayat pun dari Al-Qur'an itu di muka bumi ini. Kemudian beliau sampaikan dalil-dalil yang banyak yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu huruf-huruf, kalimat, dan lain sebagainya. Kita baca apa yang beliau bawakan. Poin ke-28. Wa hadha wal kitabul arabi alladhi qala fi alladhina kafaru lan nu'mina bi hadzal qur'an. Dan Al-Qur'an itulah sebuah kitab yang berbahasa Arab yang orang-orang kafir berkata tentang Al-Qur'an, lan nu'mina bi hadzal qur'an, kami tidak akan beriman kepada Al-Qur'an ini. Wa qala ba'dhum in hadza illa qaulul bashar, sebagian lain mengatakan sesungguhnya inilah perkataan manusia. Wa qala subhanahu sa'usli saqar, maka walaupun berfirman aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Maka ikhwah fiddin sallallahu wa yakum, dalam hal ini baik Mu'tazilah maupun Asy'ariyah yang menafikan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah namun dia makhluk, demikian juga huruf-huruf dan kalimat yang ada dalam mushaf adalah bukan kalamullah tetapi kalam makhluk, maka hakikatnya mereka terancam dengan ayat ini dan perkataan mereka sejenis dengan perkataan orang musyrik. In hadza illa qaulul bashar, maka sama-sama mendapatkan ancaman sa'uslihi saqar. Jadi maka permasalahannya bukan apa atau urgensinya dibicarakan Al-Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk. Sangat penting karena ima dia sebagai pengikut musyrikin atau ima sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka sejenis dengan perkataan orang-orang musyrikin, in hadza illa qaulul bashar, yang Allah Ta'ala mengancam atas perkataan tersebut sa'uslihi saqar. Maka kalau diancam dengan neraka bukan permasalahan penting, maka itu permasalahan yang sangat mengerikan. Maka ikhwah fiddin asanallahu yakum, tidak ada perkara yang kemudian dijadikan sebagai perkara yang pokok dalam akidah Islamiyah kemudian itu perkara yang mudah atau ringan. Semuanya perkara yang berat, yang amat sangat ditekankan oleh Allah dan Rasulnya, dan ancamannya sangat berat kalau kemudian menyelisihinya. Karena kadang kita sering mendengarkan, kok kenapa harus diributkan Al-Quran kalamullah atau Al-Quran itu makhluk. Ya pokoknya itu Al-Quran, isinya begitu, apa kewajiban kita adalah. Entah itu makhluk, Al-Quran tidak usah ribut. Permasalahannya bukan demikian. Allah sendiri mengatakan tatkala mereka mengatakan in hadza illa qaulul basar sa'usli saqar, dan kita berkewajiban untuk beriman terhadap setiap ayat, maka tatkala Allah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamnya, maka kita harus beriman. Maka tidak menggubris apakah Al-Qur'an kalamullah atau Al-Qur'an itu makhluk, ya sama tidak mau menggubris dengan firman Allah, tidak mau beriman kepada firman Allah. Wa in ahadu minal musyrikin astajaraka isfas fastajirhu hatta yasma kalamullah. Wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fajirhu hatta yasma kalamullah. Wa qala ba'dhum huwa syi'run. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah syair, syair-syair. Fa qala Allah Ta'ala wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Allah katakan tatkala mereka mengatakan Al-Qur'an itu adalah syair dan tidaklah pantas bagi kami untuk mengajarkan dia syair, dan tidaklah kami mengajarkan kepada yang syair dan dia pantas baginya. Sesungguhnya itu tidak lain adalah peringatan dan bacaan yang jelas. Ibnu Qudam al-Maqdisi rahimahullah berdalil dengan ayat ini, dengan perkataan orang musyrik bahwasanya Al-Quran itu syair, untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalimat dan huruf-huruf dan ayat-ayat. Maka beliau katakan falama nafa'allahu anhu anu syi'run wa asbata qur'anan lam yabqa subhatun lidhilubbin fi annal qur'an fi annal qur'ana huwa hadzal kitabi al-arabi huwa hadzal kitabu al-arabi. Maka tatkala Allah menafikan, menolak pernyataan bahwasanya Al-Qur'an itu syair dan menetapkan tapi itu sebagai bacaan, maka tidak tersisa lagi adanya syubhat pada diri orang yang memiliki akal bahwasanya Al-Qur'an yaitu kitab Allah ini yang berbahasa Arab ini alladhi huwa kalimat wa huruf ayat, yang itu terdiri dari kata-kata, huruf-huruf dan ayat-ayat. Mengapa? Li'anna ma laysa kadzalik la yaqulu ahadun innahu syi'run. Karena yang bukan demikian, yaitu yang tidak terdiri dari kata-kata, huruf-huruf dan ayat-ayat, yaitu bagian dari bait kalau dalam syair, tidak akan seorang pun mengatakan itu sebagai syair. Orang Arab Quraisy menggelari Al-Quran syair karena wujudnya seperti syair, yaitu terdiri dari kata huruf-huruf, kata-kata dan ayat-ayat, baris demi baris dalam setiap syair. Wa qala azza wa jal, dan Allah berfirman wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhadakum min dunillah, dan jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah yang seperti Al-Qur'an satu surat saja, dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga beliau sampaikan untuk menunjukkan bahwasanya kalamullah, Al-Quran itu huruf, kalimat, dan ayat-ayat. Dengan alasan wala yajusu ayat tahaddahum bil ityani bimisli ma la yadri ma huwa wala yaqil. Tidak boleh untuk menantang mereka. Allah menantang mereka untuk membuat atau menyusun yang seperti Al-Quran itu sesuatu yang dia itu tidak diketahui dan tidak dipahami. Ini untuk membantah siapa? Membantah As'ariyah. Apa perbedaan As'ariyah sama Mu'tazilah dalam masalah Al-Quran atau dalam masalah kalamullah? Dalam masalah Al-Quran kalamullah. Kalamullah. Kalau Mu'tazilah itu Al-Quran kalamullah terdiri dari huruf-huruf, ayat-ayat dan kalimat-kalimat, tetapi itu makhluk. Al-Quran itu kalamullah terdiri dari huruf-huruf, kata-kata dan ayat-ayat, tetapi makhluk. Allah menciptakan kalam yang terdiri dari huruf-huruf dan kata-kata, ayat-ayat. Adapun As'ariyah tidak mengatakan Al-Quran itu kalamullah. As'ariyah tidak mengatakan Al-Quran kalamullah, tetapi hikayah atau ibarah, cerita tentang kalamullah atau pengungkapan tentang kalamullah. Karena menurut As'ariyah, sifat kalam pada Allah itu kalamun nafs, sebagaimana sudah kita jelaskan. Kalamun nafs qa'im binafsihi. Maka tidak ada huruf dan tidak ada huruf dan kalimat atau kata-kata. Adapun kata huruf, kata-kata dan kalimatnya tersebut itu adalah kalamnya makhluk. Hurufnya makhluk, kalimatnya makhluk dan kata-katanya makhluk. Artinya kalimat apa kata-katanya makhluk dan kalimatnya makhluk. Bukan huruf, kalimat dan kata-katanya Allah. Oleh karena itu, coba perhatikan betapa bodohnya As'ariyah. Kalau huruf-huruf dan kata-kata, kalimat-kalimat, ayat-ayat itu punya makhluk, maka ayat ini sudah terpenuhi tantangannya. Ya atau tidak? Wa in kuntum fi raibi min anzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin mislih wa du syada ka min dunillah. Kalam min dunillah di situ umum, termasuk Jibril, termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau itu bukan huruf dan kalimatnya Allah Ta'ala, sudah bisa membuat seperti Al-Quran. Ya ima Jibril ima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu sisi. Di sisi yang lainnya, kalamun nafs itu tidak bisa dipahami. Bagaimana untuk memenuhi tantangan sesuatu yang tidak bisa dipahami? Hei, coba kamu wujudkan seperti apa yang ada dalam jiwaku. Kalau kamu bisa, nah, apa yang ada dalam jiwamu? Saya seru nantang. Wujudkan dulu bentuknya seperti apa, baru saya penuhi tantanganmu. Coba kamu buat seperti apa yang dalam pikiranku. Nah. Silakan kamu meminta bantuan kepada siapapun untuk membuat seperti apa yang ada dalam pikiranku. Apakah masuk akal tantangan seperti itu? Tidak akan diterima oleh siapapun. Tantangan kecuali harus ada sesuatu yang bisa dipahami. Apa bentuk tantangannya? Nah, Allah membuat tantangan kepada mereka, ada wujudnya. Ini wujudnya huruf-huruf, kata-kata dan kalimat. Maka kalian buat, kalian susun. Kalau kalian katakan syair, susun sebuah syair yang seperti Al-Quran, satu surat saja. Itu maksud perkataan do wala yajuz ay tahaddahum bil ityan bimisli la yadri ma huwa wala yaqil. Jadi tidak boleh siapapun untuk membuat tantangan, untuk menyusun atau membuat sesuatu yang sesuatunya tersebut tidak dipahami oleh pihak yang ditujukan kepadanya tantangan. Karena tantangan harus dipahami oleh pihak yang diajak untuk ditantang tersebut, atau kepada pihak yang ditantang. Kemudian ayat yang lainnya, ini semuanya untuk menunjukkan bahwasanya itu ayat, kalimat, dan kata-kata atau huruf-huruf. Wa idza tutla 'alim ayatuna bayyinat qala alladziina la yarjuuna liqa'ana i'ti qur'anin ghairi hadza aw baddil qul ma yakunu li an ubaddila anubaddilahu min tilqa'i nafsi. Yunus ayat 15. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, maka berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, datangkanlah sebuah Quran yang bukan ini, atau gantilah. Maka katakan, tidaklah menjadi hakku untuk kemudian aku menggantinya dari diriku sendiri. Dan karena memang tidak akan mungkin mampu Muhammad SAW untuk membuat yang seperti Al-Quran. Beliau tidak akan mungkin mampu. Beliau pun tidak mampu untuk membuat yang seperti Al-Quran, menyusun seperti Al-Quran, walau satu surat saja. Maka kalau kemudian disuruh, coba yang lainnya, yang bukan seperti ini, ya tidak mampu. Kalau bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu bukan dari sisinya. Fa'asbata anna al-Qur'ana huwal ayat allati tusla 'alaihim. Maka di sini Allah menetapkan bahwa Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka. Nah, karena tidaklah dibaca kecuali itu berupa kata, berupa huruf, kata dan kalimat. Huruf, kata atau kalimat. Dalam ayat yang lainnya, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Ankabut ayat 49. Bahkan Al-Qur'an itu merupakan ayat-ayat yang jelas di dadanya orang-orang yang berilmu. Di sini dua sahih sekaligus untuk bahwasanya Al-Qur'an itu ayat, dan namanya ayat mesti karena itu berupa kalimat. Satu kalimat, maka itu kata-kata, huruf dan kata-kata. Dan sekaligus bahasnya, Al-Quran, kalamullah, itu pula yang ada dalam dada orang yang menghafalnya. Fi suduril ladzina utul ilma. Ini untuk syahid bahasnya, yang di dalam dada itu pun juga kalamullah, bukan makhluk. Kemudian ayat berikutnya, wa qala ta'ala innal Qur'an karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Inna Qur'anun Karim. Sesungguhnya dia Al-Qur'an adalah bacaan yang mulia di dalam kitab, sebuah kitab dia tersimpan, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Ini juga sahih terhadap bahwasanya Al-Qur'an itu huruf, kata-kata dan kalimat diambil dari Inna Qur'anun. Karena tidak dibacakan, tidak dikatakan bacaan kecuali itu huruf, kata-kata atau kalimat. Demikian juga bahwasanya termasuk kalamullah yang tertulis dalam mushaf, fi kitabim maknun, dalam sebuah kitab yang tersimpan. Yang ada dalam kitab tersebut yang tersimpan itu di Lauh Mahfudz, itu pun kalamullah. Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Yang tertulis di Lauh Mahfudz, yang tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan oleh Allah SWT, yaitu para malaikat. Ba'dan aqsama 'ala dzalik, setelah Allah bersumpah akan hal itu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, kaf ha ya ain sad hamim ain sin qaf. Ini untuk membuktikan bahwasanya itu huruf-huruf. Waftata tis'an wa ishrina suratan bil hurufil muqatta'ah. Allah membuka 29 surat dengan huruf-huruf terputus. Untuk menunjukkan bahasa Al-Quran itu huruf-huruf. Kalamullah itu terdiri dari huruf-huruf. Kita nanggung, kita selesaikan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara al-Qur'an fa araba fa lahu bi kulli harfin minhu asra hasanat wa man qara'ahu wa lahana fi fa lahu bi kulli harfin hasanah. Hadisun sahih. Beliau katakan hadisun sahih walaupun didhaifkan, berarti dipersisikan tentang kesahihan hadis ini. Dan ada hadis yang semakna dengan yang lafaz seperti itu, yaitu dari hadis Ibnu Mas'ud, man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanu bi asri amsalihha wala qulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun, sebagaimana sudah saya katakan di depan tadi. Jadi kalau riwayat tadi sini dhaif, namun ada yang sahih mauquf dari Ibnu Mas'ud dan sebagian berpendapat bahwa itu marfu. Namun karena ini terkait dengan pahala, maka walaupun itu mauquf, hukumnya hukum rafa. Karena masalah besarnya pahala tidak ada yang mengetahui kecuali dari jalan wahyu dan bukan hasil ijtihad. Kaidah ilmu hadis menyatakan kalau kemudian hadis mauquf, artinya perkataan sahabat, namun hal itu sesuatu yang bukan bidang ijtihad, maka hukumnya rafa. Artinya hukumnya dihukumi apa sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun redaksinya redaksi sahabat. Tapi itulah berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dikatakan adanya huruf kalau membaca Al-Quran dan fasih, sementara kalau membaca Al-Quran dan keliru, maka setiap hurufnya satu hasanah saja. Itu dalam hadis yang dhaif tersebut. Waqala alaihi salatu wassalam, iqra'ul Qur'ana qabla ayati qawmun yuqimuna hurufau iqamata sahmi layjawisu taraqihim yata'ajjaluna ajrahu wala yata'ajjalunahu. Hadis sahih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an sebelum datang sebuah kaum yang mereka betul-betul menegakkan huruf-hurufnya, seperti menegakkan panah, anak panah, namun tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka mengharapkan pahala yang segera dan tidak mengharapkan pahala yang di akhirat. Yang dimaksudkan dengan kaum tersebutlah khawarij. Jadi bacaan Al-Qur'annya fasih dan sangat lancar, cepat, betul-betul lurus seperti orang melempengkan anak panah. Namun bacaan tersebut tidak melewati tenggorokannya, tidak masuk ke dalam hatinya. Mereka mengharapkan pahala dunia dan tidak mengharapkan pahala akhirat. Nah demikian ikhwah fiddin sallallahu alaihi wasallam, masih banyak sekali, namun inti semuanya baik asar Abu Bakar Ali radhiyallahu anhu itu sama untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu huruf, kata-kata dan kalimat. Dan kaum muslimin telah sepakat untuk menghitung surat Al-Quran, ayat-ayatnya dan kalimat-kalimatnya setelah huruf-hurufnya. Artinya kaum muslimin menyatakan bahwasanya surat Al-Quran itu sekian jumlahnya, ayatnya sekian jumlahnya, kemudian kalimatnya, katanya, kata-katanya sekian jumlahnya, hurufnya sekian jumlahnya. Jadi itu semuanya dari kalam Allah. Tidak boleh diingkari satupun dan dikurangi satupun. Dan juga tidak boleh ditambah yang bukan dari kalam Allah, walau satu huruf. Dan betul-betul Allah menjaganya, kitabnya ini. Maka kalau mungkin terjadi kesalahan pada cetakan tetap tidak semua cetakan salah. Kalau terjadi pada kesalahan hafalan, tentunya tidak semua penghafal Quran terjadi kesalahan. Dan demikianlah hingga nanti pada hari kiamat baru diangkat. Selama belum waktu itu mesti terjaga Al-Quran ini. Dan Allah mesti menciptakan manusia-manusia yang menghafal Al-Quran dan juga mencetak, tercetaknya, menciptakan terwujudnya Al-Quran dalam kitab-kitab yang tertulis, sehingga tak ada seorang pun yang bisa merubah Al-Quran tersebut. Sebagaimana Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Oleh karena itu, kaum muslimin juga sepakat, barang siapa yang mengingkari Al-Quran dari suratnya atau ayatnya atau katanya atau hurufnya, maka dia kafir. Maka ini hujah yang pasti bahwasanya Al-Quran lah huruf. Sampai di sini kita istirahat 5 menit. Sebelum kita lanjutkan subhatnya ya, masih tertinggal subhatnya. Subhanakallah ma'abiyamdika asadu ala ilaha astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.